Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya inna dan akhwatnya beramal menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya dengan syarat yaitu agar tidak diikuti oleh ma al-harfiyah. Ya, ma al-harfiyah. Bukan ma al-masariyah ataupun bukan ma al-mausulah. Ya. Sudah kita lewatkan ini juga. Kecuali yang dikecualikan. Yaitu laita. Jadi semua. Inna dan akhwatnya apabila diikuti oleh ma al-harfiyah. Maka tidak lagi dia beramal menasabkan isim dan merafakkan khabar. Karena sudah hilang kekhususannya. Yaitu kekhususan masuk ke jumlah ismiyah hilang. Setelah dimasuki ma, dia bisa untuk dimasuki jumlah apa? Fi'liyah. Kecuali satu, yaitu laita. Laita meskipun dimasuki oleh ma al-harfiyah, tetap dia bisa beramal menasabkan isimnya dan merafakan khabarnya. Karena laita meskipun dimasuki ma, tetap dia pada kekhususannya, yaitu hanya masuk ke jumlah apa? Ismiyah. Kemudian sedikit ada istidrak di sini di antara syahid dari yang disebutkan oleh Misham lakinna itu fa wallahi ma faraqtukum qalian lakum walakinna ma yuqdha fa sawfa yakun. Di situ yang benar maknya bukan ma harfiah tapi ma mausulah bermakna alladhi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Tidak ada syahid dalam bait ini. Sudah kita lewatkan bahwasanya untuk kita bisa membedakan antara ma harfiah dengan ma mausulah dilihat. Ya, di situ ada enggak pada kalimatnya setelahnya dhamir yang merupakan naid yang kembali kepada ma itu. Kalau tidak ada, maka dia maknya huruf. Kalau ada, ya maka dia apa? Isim mausul. Ya, karena isim mausul yang setelahnya adalah silah dan pada silah itu ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Adapun ma harfiah tidak ada. Kemudian kelanjutannya kain al-maksurati mukhaffafatan. Ya. Jadi maksudnya apa? Kain al-maksura mukhaffafa yakni bahwasanya laita meskipun dimasuki oleh ma tetap dia bisa beramal. Ya. Kain al-maksurati mukhaffafatan seperti halnya in yang dikasrah dan ditakhfif disukun. Aslinya kan inna. Kadang ditakhfif diganti tasydidnya menjadi sukun in. Ini pun kadang beramal, kadang tidak. Seringnya kalau tidak ditasydid tidak beramal. Meskipun maknanya tetap taukid itu. Kain al-maksurati mukhaffafah seperti in yang dikasrah dalam keadaan ditakhfif disukun. Dia kadang beramal, kadang tidak. Ya, kata Ibnu Malik dalam alfiahnya, khufifat inna faqallal amalu wa talzamu lamu idza ma tuhmalu. Khufifat inna faqallal amalu, inna ditakhfif menjadi in, maka ketika itu qallal amalu sedikit beramalnya, seringnya tidak beramal. Wa talzamu lamu idza ma tuhmalu, dan ketika in diihmal tidak diamalkan. Ya, maka seringnya pada khabarnya itu disertakan bersamanya lam. Yang disebut dengan lam al-fariqah. Lam al-fariqah adalah lam yang didatangkan untuk membedakan antara in yang aslinya inna dengan in yang bermakna penafian. Ya, nanti ada contohnya di sini. Makna hadha, makna ucapan kain al-maksurah mukhaffafah adalah annahu kama yajuzul i'malu wal ihmalu fi laitama, bahwasanya sebagaimana boleh untuk mengamalkan dan mengihmal laitama. Sudah lewatkan laitama boleh diihmal, boleh diihmal. Ya, kalau diihmal itu hukum asalnya dia. Kalau diihmal karena disertakan dengan teman-temannya, ya kan? Teman-temannya ketika dimasuki ma muhmal tidak diamalkan, begitu juga laitama ketika dimasuki ma boleh untuk tidak diamalkan karena disetarakan dengan teman-temannya. Boleh pula diamalkan karena dia laita meskipun dimasuki ma tetap dia berada pada kekhususannya, yaitu hanya masuk ke jumlah apa? Ismiyah. Kadzalika yajuzu fi in al-maksurati idza khuffifat. Demikian pula boleh, yakni boleh diikmal, diamalkan, boleh pula diikmal, tidak diamalkan. Fi in al-maksurati, pada in yang dikasrah. Sifat ya al-maksurati, sifat dari in. Idza khuffifat, apabila dia ditakhfif, ya disukun. Ya. Kenapa demikian? Karena inna, ya, apabila disukun, ditakhfif menjadi in, itu kehususannya sudah hilang. Kalau ditasydid inna ini, dia berada pada kehususannya, yaitu masuk kepada jumlah ismiyah saja, ya kan? Inna zaidan qa'imun. Kalau disukun in, kehususannya hilang. Ya, bisa masuk ke jumlah ismiyah, bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Oleh karenanya, ketika ditakhfif inna menjadi in, bisa beramal, bisa tidak. Ya. Kalau jumlah setelah innya jumlah fi'liyah, ya mesti tidak beramal. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, ya bisa diamalkan. Cuma seringnya tidak diamalkan. Kaqaulika, contoh ucapanmu, in zaidun lamuntoliqun, tetap makna inna ada padanya, meskipun diihmal, tidak diamalkan. In zaidun lamuntoliqun, sesungguhnya Zaid benar-benar apa? Telah berangkat, benar-benar mentolik, pergi. Ya, di sini in, aslinya apa? Inna, ditakhfif menjadi in. Makna taukidnya masih ada enggak? Masih. In Zaidun, maka Zaidun di Arab sebagai apa? Mubtada, karena tidak beramal innya. Innya dikatakan mukhaffafah min tsaqilah muhmalah. In yang ditakhfif dari yang aslinya tasydid, yang disukun dari yang aslinya tasydid, ya, muhmalah, diihmal. Zaidun mubtada, lamnya lil fariqah. Apa tadi lam al fariqah? Lil fariqah untuk membedakan antara in yang bermakna penafian, tidak bermakna nafian, in tidak, dengan in yang aslinya inna. Kalau ada lamnya pada khobarnya, mesti innya aslinya apa? Inna. Ya. La muntolikun, muntoliknya khobar dari Zaidun, khobar marfu, ya jelas. Kemudian kalau diamalkan, maka dikatakan in Zaidan muntolikun, in Zaidan muntolikun, sesungguhnya Zaid sedang pergi. Ya. Dikatakan di situ dalam i'rabnya in mukhaffafah min tsaqilah. Zaidan ismuha mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih, muntaliq khabaruha marfu'. Paham ya? Jadi kalau dia diihmal i'rabnya tadi mukhaffafah min tsaqilah muhmalah. Kalau diamalkan in mukhaffafah min tsaqilah sudah. Lah itu disebutkan isimnya mansub, khabarnya marfu'. Kalau diihmal maka yang setelahnya mubtada khabar. Wal arjah al ihmal, dan yang lebih rajih adalah diihmal, tidak diamalkan. Kenapa? Tadi karena sudah hilang kekhususannya. Yang tadinya ketika ditasyid khusus masuk ke jumlah ismiyah, inna zaidan alimun dan semisalnya, setelah disukun ini tidak lagi khusus masuk ke jumlah ismiyah, ya. Bisa juga masuk ke jumlah fi'liyah. Aksa laita, kebalikannya laita. Kalau laita tatkala dimasuki mak, yang lebih rajih diamalkan atau diihmal? Diamalkan. Kenapa? Karena dia meskipun dimasuki mak tetap khusus masuk ke jumlah fi'liyah. Boleh juga diihmal. Kebalikannya laita ya. Kalau laita dimasuki mak, yang lebih rajih tetap diamalkan. Adapun in ataupun inna ketika ditakhfif menjadi in, yang lebih rajih apa? Diihmal. Contoh dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ya, sesungguhnya setiap jiwa mesti atasnya ada hafiz, malaikat penjaga. Ya. I'rabnya seperti yang sebelumnya tadi. Ya, in apa? Mukhaffafah min tsaqilah muhmalah, di ihmal. Ya, tidak dia apa? Amalkan. Ya. Kemudian kullu sebagai apa i'rabnya, berarti kalau diihmal mubtada. Ya. Mubtada mudhaf. Nafsinya apa? Ya, mudhaf ilaihi. Lamnya apa? Al-fariqah, lil-fariqah. Maknya di sini silah, atau kalau di selain Al-Qur'an disebut zaidah tambahan. Silah. Alaiha ini al-jar wal majrur, yang muta'alliq dengan yang mahdhuf, khabar muqaddam. Khabar apa? Muqaddam. Kemudian hafidun mubtada muakhir. Nanti jumlah mubtada khabar pada mahalnya rafa sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Ini kan ada dua mubtada ya. Mubtada yang pertama kullu nafsin, ya. Mubtada yang kedua hafidun. Kemudian alaiha ini jar majrur, khabar bagi hafid. Nah, jumlah mubtada khabar dari hafid dan alaiha pada mahalnya rafa khabar bagi apa? Kullu. Ya. Ini pada kiroah yang lain, yaitu kiroah Ibn Amir, kiroah Asim, Hamzah Al-Kisai, ya, ataupun Hamzah. Itu kiroah selain itu ya. Adapun kiroah Ibn Amir, wa Asim, wa Hamzah Al-Kisai dengan Rashid Lamma, ya, pada kiroah selain apa? Ibn Amir, selain Asim, selain Hamzah dan Al-Kisai. Adapun kiroah mereka, Ibn Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai dengan Rashid Lamma. Ya, in kullu nafsin lamma, ya. Bermakna illa, ya, maknanya illa, ya. Adapun selain mereka, selain Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Al-Kisai, membacanya lama. Kita kan Asim kiraannya ya. Maka kita membaca dengan tasydid, in kullu nafsin lamma. Ya. Kalau dengan ditakhfif, ya, mimnya lama i'rabnya tadi. Terus bagaimana kalau mimnya ditasydid? In kullu nafsin lamma, ya. Maka dikatakan dalam i'rabnya innya nafiyah, in nafiyah. Maknanya ma gitu. Ya. Kemudian lamma-nya, lamma disebut lamma ijabiyah, maknanya illa. Ya, maknanya illa. Sehingga terjemahannya tidak ada satu jiwa pun kecuali bersamanya ada penjaga. Kalau tadi ketika dibaca takhfif ringan lamma maknanya apa? Sesungguhnya setiap jiwa, ya, mesti bersamanya ada apa? Hafid, penjaga. Ataupun kalau dibaca tasydid lamma, maka innya nafiyah. Diterjemahkan nafi, tidak ada satu jiwa pun, melainkan bersamanya ada apa? Hafid, penjaga. Secara makna, sama ya? Ya. Cuma innya yang pertama tadi. Mukhaffaf min al-thaqilah. Yang kedua, nafiyah. Dan di sini, lamma disebut dengan lamma al-ijabiyah. Kenapa? Karena yang setelah lamaknya itu bermakna penetapan. Alaiha hafid, ada enggak setiap jiwa bersamanya penjaga? Ada enggak? Ada. Kenapa? Karena di sini lamak datang setelah penafian. In kan penafian ya. Lamak penafian. Penafian masuk kepada penafian menjadi penetapan. Tidak ada satu jiwa pun melainkan bersamanya ada penjaga. Ada penjaga enggak? Ada. Lamak ijabiyah itu. Kemudian contoh berikutnya, wa in kullul lama jami'ul ladaina muhdurun. Ya. Sesungguhnya semua orang, ya. Sungguh jami'ul ladaina muhdurun, semuanya akan dihadirkan, ya, di hadapan kami nanti di hari kiamat. Ini mana syai'nya? In. Ya. Kemudian lama sama dengan yang sebelumnya itu, ya, sama dengan yang sebelumnya. Atau sebelumnya, ya, saya ini lagi, luruskan lagi pada ayat in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, ya. Itu pada kiraah yang mentakhfif lama adalah Nafi', ya, kiraah Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr Al-Kisai, Khalaf, ya, kemudian yang belakangan wa Ya'qub, Khalaf dan Ya'qub, ya, membaca dengan takhfif lama, ya. Adapun yang mentasyidnya in kullu nafsin lama itu Abu Ja'far, Ibnu Amir, Asim dan Hamzah, sama enggak tadi, ya. Kemudian yang pada ayat yang setelahnya in kullu nafsin lama jami'ul ladaina muhdharun, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai membaca dengan tasydid lama. Sisanya membaca lama. Ya, i'rabnya sama ya dengan yang sebelumnya. Ya. Cuma mungkin di sini mubtada-nya mana? Atau sebelumnya kalau kita jadikan innya di sini mukhaffafa min ats-tsaqilah, maka kullun i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Lamnya di sini apa? Al-fariqah, lil-fariqah. Maknya untuk silah. ya, seperti biasa. Ya. Kemudian jami'un khabar yang pertama bagi kul. Ya, khabar yang pertama bagi apa? Kul. Kemudian ladaina ini dzaraf makan di sisi kami. Ya. Dan dia muta'alliq dengan muhbarun. Muhbarun khabar yang kedua. Jadi kullun di sini khabarnya apa? Ada dua. In kullu nafsin lama jami'un ladaina muhbarun. Asli in kullu nafsin jami'un muhbarun ladaina gitu. Ya, sesungguhnya setiap jiwa, sesungguhnya setiap jiwa seluruhnya, ya, mereka dihadirkan di sisi kami. Ya. Kalau dengan lama, ya, seperti sebelumnya ada ijabiyah lamanya, jadi terjemahannya tidak ada. Ya, in kullun, tidaklah semua manusia, melainkan semuanya akan dihadirkan di sisi kami. Wa qala Allah ta'ala wa inna kullal lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Ya, wa inna kullan, sesungguhnya setiap orang, ya, lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, benar-benar Rabbmu akan memenuhi balasan amalan-amalan mereka. Qara'a al-Haramiyan wa Abu Bakr bitakhfif wal i'mal. Ya. Jadi al-Haramiyan, Al-Haramiyan itu Nafi' dan Ibnu Katsir, juga Abu Bakar membaca dengan takhfif innanya. Wa in kullan dibaca dengan takhfif nunnya. Wa in dan i'mal dan mengamalkan kullan sebagai isimnya. Jadi qiraahnya Al-Haramiyan yaitu Ibnu Katsir dan Nafi' dan juga Abu Bakar itu dengan mensukun innanya dan mengamalkan innanya sehingga dibaca wa in kullan lamma, ya, wa in kullan. Ya. Adapun yang ditasyid, ya, kira selain ketiganya, kira yang lain. Ya. Nah, itu ada syahidnya juga, ya. Jadi in ketika ditakhfif tetap diamalkan ada syahidnya. Ini diantaranya kiraannya Al-Haramiyah dan Abu Bakar membaca ayat ini dengan in kullan. Innya disukun tetap dia diamalkan. Kullan sebagai isimnya in al-mukhaffafa min al-tsaqilah. Ya. Kemudian khabarnya, ya, setelahnya itu, setelah lamnya. Kemudian sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Nah, bagaimana dengan qiraah yang inna tasyid? Inna kullal lamma itu qiraahnya Ibnu Amir, Hafs dan Hamzah. Maka kalau qiraahnya dibaca tasyid, qiraah yang membaca tasyid pada nunnya inna maka dikatakan harfu nasbin wa taukid. Kullan isimnya. Ya. Yeah. Kemudian lama itu ada beberapa pendapat. Ya, ada yang mengatakan di situ lama al-jazimah. Ya, dibuang fiilnya kayak lam lama kan? Lam lama. Dibuang fiilnya takdirnya lama yuhmalu gitu. Lama yutraku. Dan ada yang lainnya. Paham ini? Pembahasan tentang apa? In ketika di takhfif. Bagaimana in kalau di takhfif? Beramal atau tidak? Kadang beramal, kadang tidak. Seringnya apa? Seringnya tidak beramal. Kenapa? Karena in kalau sudah, inna kalau sudah di takhfif, hilang apa? Kekhususannya. Tidak lagi masuk ke jumlah ismiyah, tapi juga bisa masuk ke jumlah apa? Fi'liyah. Apa contohnya yang masuk ke jumlah fi'liyah? Seperti wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Apa ini, ya? Wa iyyakadu in di sini. Setelahnya apa fi'il kan? Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Wa iyyakadu. Sesungguhnya, mana artinya sesungguhnya? Karena innya aslinya inna. Bukan jika. Wa in sesungguhnya yakadul ladzina kafaru hampir-hampir orang-orang kafir mereka la yuzliqunaka dalamnya, dia. Lamnya apa? Lam al-fariqah tadi, la yuzliquna, akan menggelincirkanmu, bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Juga dalam ayat, wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Ini di sini apa? Mukhaffafa min ats-tsaqilah. Makanya dari terjemahnya kelihatan. Sesungguhnya wajadna, kami mendapati, aktsarahum, kebanyakan mereka, la fasiqin, benar-benar orang yang fasik. Ada lamnya selanjutnya, la fasiqin. Ya. Pada makmulnya. Fi'il tadi, ya. Juga wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Satu lagi kita ambil, fa'amma lakinna mukhaffafah fatuhmal. Ya, adapun lakin yang ditakhfif, ya, fatuhmal, maka tidak diamalkan. Ya. Wa dzalika li zawal ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah, sama alasannya dengan alasan yang ada pada selainnya, ya. Yaitu dikarenakan hilangnya kekhususan lakin pada jumlah ismiyah. Ketika ditasydid kan khusus dia masuk ke jumlah ismiyah, ya kan? Zaidun alimun, lakinna, misalkan akhahu, misalkan jahilun, jumlah ismiyah khusus. Tapi kalau sudah disukun, hilang itu kekhususannya. Oleh karenanya tidak lagi dia beramal ketika disukun. Seperti contoh ucapan Allah SWT, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusan kanu humudz zalimin. Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Di sini lakin masuk ke jumlah apa? Fi'liyah kan, kanu. Ya. Wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. I'rabnya wa ma zalamnahum, zalamnahum apa fi'il? Fa'il maf'ul, ya kan? Zalamnahum. Ya, isinya apa? Fi'il fa'il maf'ul, zalama, ya, mabni 'ala sukun, litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik, kemudian na dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahall raf'in fa'il, kemudian humnya apa? Maf'ulun bi, ya, mabni 'ala sukun, pada mahalnya nasab. Ya, kemudian walakin, wawunya harfu ataf, huruf ataf, lakinya apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. Diamalkan enggak di sini? Maka tidak diamalkan, maka dikatakan apa? Muhmalah. Ya, kana dengan apa? Kana adalah apa? Fi'il madhi yang naqis. Wawunya itu apa? Isimnya. Kemudian hum itu dhamir fasal. Ya, dhamir fasal. Kemudian adh-dhalimin khabar kana'nya. Dhamir fasal yang misalkan antara yang aslinya khabar, ya, dengan mubtada. Isimnya kana, kan aslinya mubtada, ya. Ya, memisahkan antara apa? Isimnya kana dengan khabar. Ya, tadinya sebelum dimasuki kana adalah mubtada dan khabar. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, wa qala ta'ala lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Ya, lakin ar-rasikhun, tadinya kan lakin disukun karena pertemuan dua apa, sukun ataupun di kasrah untuk melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Lakinir rasikhuna fil ilmi, ya, maknanya tetap ada istidrak, ya, maknanya tetap ada meskipun tidak diamalkan. Sitroknya masih ada. Yang hilang apa? Amalannya. Lakinir rasikhuna fil ilmi, hanya saja orang-orang yang dalam ilmunya di antara mereka, wal mu'minun. Ya. Lakin mukhaffafa min ats-tsaqilah muhmalah. Ar-rasikhun berarti di Arab sebagai apa? Kalau lakinnya muhmalah, mubtada. Ya. Adapun fil ilmi ini muta'alliq saja dengan ar-rasikhun, khabarnya setelahnya. Yaqulun itu. Yaqulun jumlah fi'liyah. Fadakhalat ala jumlatain. Ah, lakin yang disukun ini masuk kepada dua jumlah. Masuk kepada jumlah fi'liyah seperti contoh yang pertama, walakin kanu. Masuk juga kepada jumlah ismiyah seperti pada contoh yang kedua, lakinir rasikhun. Ya, dengan ini lakin tidak lagi beramal. Ya. Maknanya istidrak masih ada. Ya. Yang hilang apa? Amalannya. Kalau anda dapati di kitab, lakin enggak ada tasydid, enggak ada sukunnya, silakan boleh dengan dua sisi. Tapi kalau setelah lakinnya itu mansub pada alifnya, anda baca lakinna. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya, kalau setelah jumlah apa? Fi'liyah ya mesti. dia ditakhfif lakin. Ya. Kalau setelahnya jumlah apa? Ismiyah, ya dilihat. Ya, mansub atau tidak gitu. Kalau mansub ya berarti lakin. Nah. Kalau tidak marfu lakin. Yang lain? Ini agak panjang ini pembahasan yang setelahnya. Yaitu anna yang ditakhfif menjadi an. Ya, kalau tadi kan in yang ditakhfif dari apa? Inna. Kalau yang setelahnya ini lebih panjang pembahasan tentang apa? An yang ditakhfif dari anna. Ini lebih panjang. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita coba sana sini. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.